Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada isim ma'rifah yang terakhir, ikhwan fillah, dikatakan oleh Ibnu Hisyam al-mu'arraf bil-idhafah. Qala wal-mudhafu ila wahidin mimma dhukir wa huwa bihasabi ma yudhafu ilayhi illa al-mudhafa ila al-dhamiri faqal 'alam. Kemudian yang termasuk dalam deretan isim-isim ma'rifat yaitu yang diidhafahkan kepada salah satu dari apa-apa yang disebutkan di depan. Nah, taim. Dan dari sisi kedudukan nama ma'rifatnya, ikhwan fillah, dikatakan Ibnu Hisyam di sini wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaih. Dia itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan yang diidhafahkan kepadanya. Nah, kalau diidhafahkan kepada alam, taim, bagaimana? Maka kedudukannya seperti alam. Taim. Dikecualikan di sini illal mudhaf ila dhamir, kecuali yang diidhafahkan kepada dhamir, maka kedudukannya kal alam. Ya, kedudukannya seperti alam. Karena urut-urutannya ikhwan fillah, taib, sebagaimana nanti akan kita lewati. Urut-urutan dari na'am yang paling ma'rifat kemudian ke yang bawah-bawah-bawah. Telah kita lewati dulu na'am untuk ma'rifat yang paling mutlak yaitu a'raful ma'arif apa? Lafzul jalalah. Ini jelas. Lafzul jalalah. Nah, kemudian secara nahu, na'am, tapi setelahnya apa? Dhamir, ya tidak. Dhamir baru kemudian alam dan seterusnya. Nah, dikatakan Ibnu Hisyam di sini kalau diidhafahkan kepada dhamir bukan berarti kemudian dia di atas alam, tapi kedudukannya seperti alam. Ini menurut Ibn Hisham. Qala fi syarahih an-na'u sadisu minal ma'arif ma'udhifa ila wahidin minal khamsatil madhkura. Nah, jenis yang keenam dari isim-isim ma'rifat yaitu yang didafakan kepada salah satu dari lima isim yang disebutkan. Idhafatan mahdhah. Nah, dengan pengidhafahan na'am saja khanifila idhafatan mahdhah untuk mengeluarkan apa walaisal mudhafu mutawaghilan fil ibham ka ghairi wa mithli wa nadhiri wa shibhi wa siwak wala waqi'an mauqi'an nakiratin ka jaa zaidun wahdahu jaa zaidun wahdahu. Taim. Jadi yang dimaksud idhafah di sini idhafah mahdhah, bukan ya taim yang diidhafahkan kepada apa walaisal mudhaf mutawaghilan fil ibham. Taim seperti ghair, ghairu Muhammadin, mithlu Aliin. Nah, ini kan na'am mudhaf khanifila, tapi dia apa? Dia na'am ada apa keibhaman padanya. Sebagaimana diterangkan di bawahnya, faqauluna idhafatan mahdhah kharaja ma idhafatuhu lafdhiyah ka jaa daribu zaitin al'an aw ghadan fa innahu la yata'arrafu bil idhafah ila ma dhukir li'anna idhafatahu fi niyyatil infisal. Taim. Dan perkataan kami idhafah mahdhah keluar darinya apa? Idhafah yang sifatnya lahdiyah, yaitu lafadznya saja yang na'am seakan-akan itu seperti apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Ya, idhafah secara lafadz saja. Adapun makna na'am niatnya infisal, niatnya terpisah. Seperti ja'a daribun ja'a daribu zaitin al'an awgadan. Telah datang pemukul si Zaid. Nah, kenapa? fa innahu la yata'arrafu bil idhafah ila ma dzukir, karena na'am tidak bisa mendapatkan na'am faedah dia menjadi ma'rifat dengan diidhafahkan kepada sesuatu yang disebutkan tadi. Kenapa? Li'anna idhafatahu fi niyatil infisal, dikarenakan idhafahnya pada niat infisal, niat untuk dipisahkan. Jadi idhafah yang dengannya suatu isim khanifillah yang diidhafahkan bisa menjadi apa? Ma'rifah. Tayyib, bisa menjadi ma'rifah, maka apa? Maka itu adalah idhafah mahdhah. Yaitu idhafah murni. Ya, idhafah murni. Tayyib, tidak ada na'am diidhafahkan kepada sesuatu yang masih mubham. Misalnya ghair. Tayyib. Karena ini tidak memberikan makna ma'rifah. Misalnya khanifillah. Tayyib. Qamatul labu. Ya, qamatul labu ghairu aliyin. Tayyib. Ghairu aliyin. Di sini tidak memberikan apa? Makna ma'rifah. Nah, sehingga ghairnya menjadi apa? Menjadi ma'rifah. Taim, ghairu aliyin. Atau mithlu na'am fulanin. Kalau diidhafahkan kepada na'am kata-kata yang seperti ini, yang dia itu na'am memiliki makna mubham. Ghair, mithl, nadhir, syibah, siwak. Na'am. Taim, ini tidak akan memberikan makna ma'rifah. Kemudian juga nah, apabila diidhafahkan kepada sesuatu yang jatuh pada tempat nakirah. Ja'a Zaidun wahdahu. Naam. Tayyib. Ni wahdahu di sini tidak memberikan makna ma'rifah. Tidak, kemudian ini masuk kategori isim ma'rifah enggak? Juga apa? Idhafah yang sekedar lafadz yang diinginkan infisal, maka dia tetap dihukumi nakirah. Baik. Nah, kita kembali kepada pembahasan inti. Nah, bahwasanya isim-isim ma'rifat ikhwanifillah di antaranya adalah yang diidhafahkan kepada salah satu dari lima perkara di depan. Nah, nahwu gulami wa gulamu zaidin. Gulami idhafah kepada dhamir, gulamu zaidin idhafah kepada apa? Alam. Taim. Wa gulamu hadha idhafah kepada isim isyarah. Wa gulamu alladhi fiddar idhafah kepada isim mausul. Wa gulamu alqadhi idhafah kepada isim muhalla bi'al. Wa rutbatuhu fi ta'rifi karutbati ma'udhifa ilaih. Dan kedudukannya dari sisi kemakrifatan seperti apa kedudukan nah, apa-apa yang diidhafahkan kepadanya. Nah, sesuai dengan apa yang dia diidhafahkan kepadanya. Qala fal mudhafu lil 'alami fi rutbatil 'alam. Wal mudhafu ila al isharati fi rutbatil isharah. وَكَذَلِكَ الْبَاقِي إِلَّا الْمُضَافَ إِلَى الْمُضْمَرِ فَلَيْسَ فِي رُتْبَةِ الْمُضْمَرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي رُتْبَةِ الْأَلَمِ. Tingkatan dari sisi kemakrifatan ikhwanifillah seperti apa? Kedudukan yang diidhafahkan kepadanya. Ya, maka mudhaf kepada alam, ya kedudukannya seperti alam. Dan mudhaf kepada isim isyarah, kedudukannya seperti isim isyarah. Demikian pula yang tersisa, kecuali nah, yang diidhafahkan kepada apa? Kepada isim dhamir. Falaisa fi rutbatil mutmar wa innama fi rutbatil alam. Dia kedudukannya tidak seperti kedudukan mutmar, tapi pada kedudukan alam. Wa dalilu ala dhalik, dan dalil atas yang demikian itu, annaka taqul marattu bi zaidin sahibika. Marattu bi Zaidin sahibika. Perhatikan. Fatasiful 'alama bil ismil mudhafi ila dhamir. Engkau mensifati alam dengan isim yang diidhafahkan kepada dhamir. marattu bi Zaidin sahibik. Aku melewati Zaid temanmu. Zaid yang dia itu adalah temanmu. Jadi sahibik sebagai apa? Sebagai sifat untuk Zaid. Nah, menerangkan si Zaid yang mana, yaitu Zaid yang temanmu itu, karena Zaid banyak. Falau kana fi turbatid dhamiri lakana as-sifatu a'rafa minal mawsuf. Seandainya dhamir itu yang di, seandainya diidhafahkan kepada dhamir itu, nah memiliki kedudukan dhamir, tentunya apa, sifatnya lebih ma'rifat daripada yang disifati. Padahal la yajuzu 'ala al-ashah, dan yang demikian itu tidak boleh menurut pendapat yang sahih. Kan dia mau mensifati seseorang, mensifati sesuatu. Kok sifatnya ini lebih ma'rifat, ya kan? Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, ini alasannya. Kenapa kok kemudian dikhususkan dhamir? Nah, yang didhafahkan kepada dhamir, nah dia rutbahnya pada ke rutbah 'alam. Karena terkadang ada pensifatan dengan sesuatu yang diidhafahkan kepada dhamir untuk mensifati suatu alam. Contohnya tadi marattu bi Zaidin sahibik. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, fa in qulta nam sahib ismu fa'il wa idafatuhu la taksibuhu ta'rifan fa kaifa tamthil. Fa'in kulta sahib ism fa'il wa idafatuhu la taksibuhu ta'rifan fa'kaifa tamthil. Maksudnya apa di sini? Ada iskal. Jika engkau mengatakan bahwasannya sahib itu adalah ism fa'il, dan pengidafahan kepada ism fa'il tidak apa? Tidak memberikan faedah ta'rif, tidak memberikan faedah itu menjadi ma'rifat. Kemudian kenapa? Nah, contohkan dengan ini. Ujiba dijawab bi annahu wa inkana fil asl. Nah, ismu fa'ilin illa annahu tarakal asla. Nah, tapi dijawab bahwasanya walaupun dia pada asalnya adalah isim fa'il, hanya saja dia meninggalkan asalnya. Wastu'mila istimal al-asma'il jamidah kama dhakarahul Baydawi fi nadhiril mas'alah. Dan dia digunakan seperti apa, penggunaan isim-isim yang jamid. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Baydawi dalam Nadhirul Mas'alah. Permasalahan yang semisal dengan ini. Wa mimma yu'ayyidu dhalik annahu la ya'malu amala ismil fa'il fala mahdur. Di antara yang menunjukkan hal itu bahwasanya apa? Walaupun dia itu isim fa'il tapi tidak beramal dengan amalan isim fa'il, di mana dia apa? Menasabkan, ya kan? Menasabkan apanya? Sesuatu yang diidhafahkan ya pada dia sebagai maf'ulun bi. Karena dia beramal amalan fi'il butuh maf'ulun bi. Fala mahdur, maka tidak mengapa di sini. Ya, tidak ada iskal. Nah, tidak ada iskal. Maradu bi Zaidin sahibik. Qala wa sifatu la takunu a'rafa minal mawsuf bal musawiyatun audun. Ini kaidah dalam pensifatan yang ditetapkan oleh jumhur. Wa hadzal ladzi qarrahu madhhabul jumhur. Sifat itu tidak boleh lebih ma'rifat dari yang disifati. Tapi apa? Sama atau di bawahnya. Wa dhahaba Ibnu Malik ila anna al-mudhafa fi rutbati ma udhifa ilayhi mutlaqan. Wa dhahaba al-mubarrid ila anna al-mudhafa duna al-mudhafi ilayhi mutlaqan fa tahassala thalathu aqwal. Dan Ibnu Malik akhanifillah menyatakan bahwasanya mudhaf itu pada kedudukan yang diidhafahkan kepadanya secara mutlak. Jadi kalau idhafah kepada dhamir, ya kedudukannya seperti dhamir. Ini Ibnu Malik. Dan Mubarid mengatakan ya mudhaf itu kedudukannya di bawah mudhaf ilaihnya secara mutlak. Sehingga di sini ada tiga pendapat. Pendapat Ibnu Hisyam, nah mudhaf ya kedudukan pada mudhaf apa? pada idhofah ikhwanifillah yang mu'arraf dengan sebab idhofah, maka kedudukannya seperti apa? Seperti apa? Kedudukan ma'udhifa ilai. Nah, kedudukan mudhaf ilainya secara mutlak kecuali dhamir. Kalau Ibn Malik mutlak, enggak ada pengecualian. Nah, kalau mubarrid ini pokoknya di bawahnya, berarti ada dhamir mudhaf ila dhamir di bawahnya. Kemudian alam mudhaf ila alam. Ini. Jadi tingkatannya di bawah mudhaf ilainya. Baik. Qala sabar bi hasyatihi 'ala al-asmuni. Walad hadi indi anna al-mudhafa duna al-mudhafi ilayhi mutlaqan. Kama dhaba ilayhi al-mubarrid liktisabihi ta'rif minhu. Nah, dan sabar mengatakan yang khanifillah dan yang kuat di sisiku bahwa mudhaf itu kedudukannya di bawah mudhaf ilai secara mutlaq. Sebagaimana yang dipilih oleh mubarrid. Kenapa? Karena dia mendapatkan makrifat dari apa? Mudhaf ilaihnya. Nah, mendapatkan makrifat itu karena diidhafahkan kepada mudhaf ilaih. Wa anna qawlahum fi 'illati istithna'id dhamir anna sifata la takunu a'raf mamnu'. Li'annahu idza kana al-maqsudu min as-sifati idhah, na'am, idhah al-mawsuf, fa ayyu mani'in min kauniha a'raf. Kemudian Sobban membantah pendapat jumhur. Nah, bahwasanya pendapat mereka tentang alasan dikecualikannya dhamir. Dhamir tidak boleh apa? Lebih makrifat daripada alam. Nah, dengan alasan bahwasanya sifat tidak boleh lebih makrifat. Ini tidak bisa diterima. Mamnu', ini tidak diterima. Kenapa? Li'annahu idza kana al-maqsudu min as-sifati idhahal mawsuf fa ayyu mani'in min kauniha a'raf. Dikarenakan apabila maksudnya dari pensifatan itu adalah menjelaskan mausuf, maka apa penghalang? Nah, dari apa? Apa yang menghalangi untuk mausuf tersebut lebih ma'rifat? La yuqalu al-mani' anna tabi' la yufdal minal madbu'. Tidak boleh dikatakan bahwasanya menjadi penghalang bahwasanya tabi' itu tidak boleh lebih diutamakan daripada majbu'nya. Li'anna naqul hadza manqudun bi jawazi ibdalil ma'rifah minan nakirah. Dikarenakan kita mengatakan tentang apa? Bolehnya ya, ini pendapat yang tertolak. Dikarenakan apa? Boleh membadal ya, membadali ma'rifah dengan nakirah. Wa yuqawi dzalikal man' annahu yuqal sa'a rajulul ladzi qama abuhu. Berarti kan? Dan menguatkan na'am tayyib, menguatkan terhalanginya na'am pendapat jumhur untuk bisa diterima khanifillah, yaitu apa? Dikatakan pada kalam Arab ja'ar rajulul ladzi qama abuhu. Perhatikan ja'ar rajulul ladzi qama abuhu. Wadzahir annal mausul fihi na'tun ya, wadzahir annal mausula fihi na'tun. Dan yang zahir bahwasanya isim mausul pada na'am pada contoh tadi sebagai na'at. Dan muhalla bi'al dengan isim mausul kuat mana? Kuat isim mausul. Baik. Ja'a rajul alladhi qama abuhu. Nah. Padahal dia sebagai na'at. Tsumma رأيت الفارض في باب النعت نقل عن ابن هشام جواز كون النعت أعرف من المنعود. Kemudian aku melihat Al-Faridi pada bab na'at menukilkan dari Ibn Hisham tentang bolehnya na'at itu lebih ma'rifat daripada man'udnya. Wa dhakara anna ishtirata qawlihi dunahu aw musawihi madhhabul aktsar. Dan menyebutkan bahwasanya pensyaratan na'at itu harus di bawahnya atau yang sepadan kedudukannya dengan manutnya, ini madhab mayoritas. Wa ra'aitu syariha aydan fi babin na'ti naqala jawaza dhalika 'anil Farra' wasyalubin wa anna an-nadhim rajjaha. Nah, Dan aku melihat pensyarah Khalifah juga menyatakan pada bab na'at membolehkan yang demikian itu dari Al-Farra dan Syalubin dan An-Nazim Rajahah. Nazim siapa ini? Yang dimaksud An-Nazim yaitu Ibnu Malik Khalifah. Jadi ini yang rajih Khalifah. Naam, bahwasanya kesimpulannya tidak ada pengecualian, cuman kita katakan bahwasanya naam taib al-mudhaf ilaihi itu kedudukannya dari sisi ma'rifat di bawah mudhafnya. Apa? Mudhaf naam kedudukan dari sisi ma'rifat di bawah mudhaf ilaihnya. Kenapa? Karena mudhaf itu mendapatkan kemakrifatan ya karena mudhaf ilaihi, masa disamakan kedudukan. Itu secara logikanya. Jadi mudhaf ila dhamir ya kedudukannya di bawah dhamir tapi di atas alam. Jadi kalau mau di urut-urutkan ikhwanifillah berarti apa? Dhamir, bawahnya mudhaf ila dhamir, bawahnya lagi alam, kemudian mudhaf ila alam, bawahnya lagi isim isyarah, kemudian mudhaf ila isim isyarah, kemudian mudhaf kemudian isim mausul, mudhaf ila isim mausul, demikian seterusnya ya. Ini pendapat yang rajih. Nah, dan pengecualian nah dhamir pada pendapat Ibn Hisham ini tidak diterima karena alasannya tertolak. Alasannya tidak bolehnya mensifati sesuatu dengan yang lebih ma'rifat ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena buktinya dikatakan ja'ar rajulul ladzi qama abuhu, ini tidak ada penghalang. Taib, walaupun itu pendapat mayoritas ulama nahwu tapi di sana ada pendapat yang lebih kuat. Itu tentang bolehnya mensifati sesuatu dengan yang lebih ma'rifat. Baik, barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari bab ma'rifat. Maka bagi murajaah dulu panitia. Baik. Sebelum kita masuk pada bab mubtada wal khabar. Nah, tadi di sana